Di mana orang-orang Tiong ini mereka terbiasa untuk meminta perlindungan kepada jin-jin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, para jin mengatakan sebagaimana dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum raqa. Dan dahulu ada sekelompok laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok laki-laki dari jin. Akan tetapi hal itu hanya menyebabkan jin-jin menambah rasa takut kepada manusia yang meminta perlindungan kepada mereka. Ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Di antara cerita jin yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tadi adalah dahulu di masa mereka belum mengenal Islam, belum mengenal Al-Qur'an, mereka terbiasa bangga dengan sebuah sesuatu. Di mana manusia tatkala singgah di satu tempat yang asing, mereka terbiasa untuk berlindung dengan jin yang tinggal di situ. Di antara zaman jahiliyah tadi, dahulu mereka terbiasa untuk mengucapkan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Orang-orang jahiliyah tatkala singgah di tempat yang mereka tidak kenali dan mereka mengkhawatirkan mara bahaya yang ada di sana, mereka mengucapkan a'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Saya berlindung kepada tuannya tempat ini min sufaha'i qaumihi, dari kaumnya yang bodoh. Maknanya kaumnya kaum jin yang suka mengganggu. Dan ini barakallahu fikum adalah perkara yang batin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala fazaduhum raqa. Tatkala manusia meminta perlindungan kepada jin-jin, jin tidak akan memberikan perlindungan kepada mereka. Bahkan mereka hanya menambahkan rasa takut kepada manusia yang meminta perlindungan kepada mereka. Ikhwan fillah azani wa azakumullah. Apabila meminta perlindungan kepada jin, yang mana mereka juga makhluk hidup akan tapi sifatnya adalah gaib, tidak diperbolehkan. Lantas bagaimana seseorang tatkala dia meminta perlindungan kepada benda-benda mati, tatkala dia meminta perlindungan kepada al-jamadat, meminta perlindungan kepada benda-benda mati seperti pepohonan, pepohonan ia yakini pohon tersebut dapat memberikan perlindungan kepada dia tatkala ia menghadapi mara bahaya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang meyakini bahwasanya ashabul kubur, para penghuni kuburan, yang mereka tidak mendengar apa yang diucapkan kepada mereka? Lantas bagaimana dengan orang-orang yang minta pertolongan kepada penghuni kuburan? Jelas-jelas lebih parah kesyirikannya, karena mereka tidak mampu untuk memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan kepada mereka. Mereka hanya meminta atau mereka hanya menambahkan rasa was-was syaitan, memberikan rasa was-was yang berlebih kepada orang-orang yang masih melakukan perkara yang seperti ini. Ikhwan fillah a'azani wa a'azakumullah. Kemudian apabila tatkala kita singgah di suatu tempat dan kita tidak diperbolehkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, kita tidak diperbolehkan untuk meminta perlindungan kepada jin yang tinggal di situ untuk melindungi kita dari mara bahaya. Rasul alaihi salatu wassalam memberikan solusi yang syar'i. Bagaimana apabila kita singgah di suatu tempat yang kita tidak kenali, baik itu di hutan atau di tempat yang baru atau di segala tempat yang kita khawatirkan para bahayanya, di terminal, di stasiun yang sangat ramai, dikhawatirkan keburukan terjadi di sana. Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana ada dalam hadis Khawlah binti Hakim riwayat Muslim, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, Faqala, kemudian ia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ulangi, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadhurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik. Niscaya tidak akan ada yang mampu memberikan madarat kepadanya sesuatu pun sampai dia pergi dari tempat tersebut. Ini solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Melarang sesuatu, beliau memberikan solusi sebagai penggantinya. Beliau melarang kebiasaan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, meminta perlindungan kepada jin-jin yang menghuni yang menjadi penghuni tempat tersebut. Rasulullah SAW meminta memberikan solusi yang terbaik, memberikan solusi syar'i yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mencoba untuk memurnikan tauhid hamba-hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan bimbingan kepada mereka untuk berlindung hanya kepada Allah. Mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang artinya adalah saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa yang ia ciptakan. Ini arti daripada a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang mana al-kalam termasuk sifat Allah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan apa yang ia ciptakan. Dan hal ini barakallahu fikum adalah sesuatu yang harus benar-benar kita yakini. Karena ini datangnya dari Rasul alaihi salatu wasalam. Dan Rasul alaihi salatu wasalam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan yang ia bicarakan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sehingga tatkala Rasulullah SAW mengucapkan hadis yang seperti ini, kita harus percaya dan meyakini dengan sepenuhnya. Siapapun yang mengucapkan zikir ini, siapapun yang mengucapkan doa ini, tatkala dia singgah di suatu tempat dengan penuh keyakinan ia mengucapkannya, niscaya tidak akan ada yang mampu untuk memberikan mudharat kepadanya sesuatu. Dan hal ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, salah satu imam tafsir yang berasal dari negara Spanyol, Qurtuba, yang dahulu negara Spanyol dan sekitarnya adalah negara Islam yang berhasil dibuka oleh kaum muslimin, kavaleri-kavaleri mujahidin kaum muslimin berhasil melangkahkan kakinya di bumi Spanyol, sehingga sampai sekarang alhamdulillah peninggalan-peninggalan Islam masih ada di sana. Walaupun terjadi pro dan kontra, terkadang peninggalan tersebut diklaim sebagai peninggalan orang-orang Nasara, akan tapi kita yakin itu adalah peninggalan mujahidin, di antaranya adalah Masjid Cordoba. Masjid Cordoba yang mengalami pro kontra, pro dan kontra, terkadang diaku oleh orang-orang Nasara, akan tapi kabar terbaru alhamdulillah sudah diserahkan kembali menjadi sebuah masjid, tidak lagi dijadikan sebagai al-kanisa, sebuah gereja di kota Cordoba. Nah, di situ lahirlah, di kota Cordoba lahirlah salah seorang ulama tafsir yang sampai sekarang tafsirnya masih dibaca oleh kaum muslimin. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Beliau menceritakan pengalaman yang ia alami terkait dengan pengamalan hadis Khawlah binti Hakim ini. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa qad jarabtu dzalik, dan sungguh saya telah mencoba hal ini dan hal ini adalah mujarab. Hatta inni nasitu dzata yaumin, sampai pada suatu hari saya lupa untuk membaca doa ini, untuk membaca zikir ini. Fadakhaltu manzili wa lam aqul dzalik, kemudian aku masuk rumahku dan aku tidak mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, faladawatni aqrabun, maka saya disengat oleh kalajengking. tatkala beliau menginterveksi dirinya, ternyata beliau belum mengucapkan atau lupa untuk mengucapkan apa yang biasa beliau ucapkan, yaitu zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu salah satu pengalaman ulama besar kita, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, terkait dengan pengamalan hadis Khawlah binti Hakim. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka tidak akan ada yang mampu memberikan mudarat kepadanya sesuatu pun. Nah, sampai dia pergi dari tempat tersebut. Adapun ikhwan fillah azza wa jalla, terkadang seseorang telah mempraktikkan hadis ini, namun qadarullah ma syaa fa'al, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dia tidak terhindar dari mara bahaya. Dia sudah membaca hadis ini, kemudian dia masuk ke hutan, dia membaca hadis ini, ternyata di sana masih terkena gangguan hewan-hewan contohnya. Masih terkena keburukan di sana. Maka ikhwan fillah azza wa jalla, perkaranya ini tidak kita salahkan dalilnya. Tidak kita salahkan zikirnya, tidak kita salahkan doanya, tidak mujarab, bukan. Akan tapi yang perlu diperhatikan barakallahu fikum adalah keadaan kita tatkala mengucapkannya. Apakah tatkala kita mengucapkannya penuh dengan rasa yakin terhadap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan tatkala kita mengucapkan ayat ini atau kita mengucapkan zikir ini? Tatkala kita mengucapkan, sudahkah kita benar-benar dalam keadaan tersadar, tidak dalam keadaan lalai? Ini yang perlu diperhatikan. Sehingga apabila kita mengatakan kita sudah membaca zikir ini tapi kita masih terkena mara bahaya, maka yang salah ada pada diri kita, bukan pada doanya. Nah, begitu pula tatkala Rasulullah SAW beliau menyatakan dalam hadis yang sahih, maknanya bahwa surat Al-Fatihah adalah penyembuh semua penyakit. Tatkala kita membacakan surat Al-Fatihah pada diri kita, namun sakit yang kita derita tidak kunjung sembuh, yang kita salahkan bukan hadisnya, bukan Al-Fatihahnya, tidak mujarab, bukan, akan tapi keadaan kita tatkala membacanya, keadaan kita tatkala merukyah diri kita sendiri. Diperkenankan ini, kita tatkala merasakan sakit, ya, kita pegang tubuh kita yang kita rasa sakit, kemudian kita bacakan Al-Fatihah. Ini syar'i, meruqyah diri sendiri, itu diperbolehkan. Dan hal itu apabila kita ucapkan dengan sebenar-benarnya, kita membaca surat Al-Fatihah meyakini fadilah, meyakini keutamaan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan tatkala kita mengucapkan Al-Fatihah, meruqyah diri kita, kemudian kita mengucapkannya tidak dalam keadaan lalai, tidak dengan perasaan keluh dan kesah, kita betul-betul, apalagi kita bisa mentadabburi ayat yang ada dalam surat Al-Fatihah, maka insyaAllah itu akan mujarab. Namun apabila tidak mujarab, yang disalahkan kembali diri kita, bukan surat Al-Fatihah. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, dari ayat dan hadis yang sudah kita baca tentang pengharaman meminta perlindungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada beberapa faedah-faedah yang juga kita dapatkan dari ayat dan hadis tersebut. Dari ayat yang kita baca, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan tentang ucapan kaum jin tatkala mereka masuk ke dalam Islam, dan dahulu ada kaum laki-laki dari manusia yang meminta perlindungan kepada kaum laki-laki dari jin. Dari sini kita mendapatkan sebuah faedah bahwasanya jin itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Jin ada yang muslim, jin juga ada yang kafir. jin muslimnya ada muslim yang taat, ada jin yang muslimnya gemar bermaksiat, ada jin yang sifatnya munafik, ada jin yang benar-benar mukmin. Semua itu ada. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama, di antara Syekh Utsaimin rahimahullah taala, beliau mendengar dari beberapa gurunya mengatakan bahwasanya di sana terjadi hubungan antara jin laki-laki dengan perempuan dari manusia. Itu ada. Begitu pula sebaliknya. Jin perempuan dengan laki-laki dari manusia, itu ada. Bukan asatir tukal, bukan cerita-cerita yang didongengkan. Semua itu ada. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, adapun bagaimana kita tidak paham, karena itu perkara yang gaib. Dan ini termasuk perkara yang dibahas oleh para ahli fikih. Dari banyak madhab, mereka membahas bagaimana apabila seorang perempuan digauli oleh laki-laki dari jin, apakah wajib mandi janabah atau tidak mandi janabah. Itu perkara yang dibahas dalam ilmu fikih, dibahas oleh beberapa para fuqaha dari beberapa madhab. Akan tetapi Allah bersoal, perkaranya bukan di sini untuk kita jabarkan, karena hal itu alhamdulillah jarang terjadi di tempat kita. Nah, kemudian ikhwan fil din azza faedah yang juga kita dapatkan dari ayat yang hari sudah kita baca adalah umum risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lithaqalain. Umumnya risalahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jin dan manusia. Maknanya agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam ini diperuntukkan oleh seluruh jin dan manusia semenjak beliau diutus sampai akhir kiamat, sampai hari akhir yaitu yaumul qiyamah. Kemudian faedah juga yang dapat kita ambil dari ayat dan hadis tersebut, annal isti'adzata bi ghairillah turidul khaufa wadh-dha'fa. Sesungguhnya meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan rasa takut dan kelemahan pada orang yang meminta perlindungan tadi. Nah, bisa kita buktikan ya, Pak. Seorang yang meminta perlindungan tidak kepada Allah, dia menggantungkan nasibnya, dia memohon tolak bala dari jin yang katanya berada di gelangnya, dia tidak akan merasakan yang namanya ketenangan. Dia terus was-was untuk cincinnya ini terus berada di jarinya. Kalau cincinnya dilepas, kelupaan dia, tidak membawa cincin yang katanya diisi tadi, gelagapan sudah. Dia akan merasa khawatir dengan setakut-takutnya. Dia akan merasa takut setakut-takutnya, karena dia tidak meminta perlindungan kepada Allah. Namun seorang yang meminta perlindungan kepada Allah, dia akan merasakan yang namanya ketentraman, merasakan yang namanya kekuatan, keamanan, karena dia meminta perlindungan kepada Zat yang selalu melihatnya. Dia meminta perlindungan kepada Zat yang selalu mengawasinya, yang selalu memberikan rezeki kepadanya, yang mampu sewaktu-waktu memberikan manfaat kepadanya dan menolak mudharat darinya. Sehingga faedah selanjutnya, bahwasanya meminta perlindungan kepada Allah dapat memberikan rasa ketentraman, memberikan kekuatan, memberikan keamanan kepada pelanggannya. Ikhwan fil din a'azani wa a'azzakumullah. Selesai kita membaca ayat dan hadis yang berkaitan tentang diharamkannya seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada bab selanjutnya, minasyirki an yastaghitha bighairillah aw yad'u ghairahu. Termasuk kesyirikan seseorang beristighatsah kepada selain Allah dan memanjatkan doanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu difahami terlebih dahulu, ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Di sana ada perbedaan antara istighatsah dengan doa. Definisi ini yang akan kita sampaikan disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Shalih bin Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya yang namanya istighatsah itu pasti doa, dan tidak semua doa dikatakan istighatsah, karena yang namanya doa ini umum. Doa dipanjatkan oleh seorang yang dalam keadaan terdesak juga tidak dalam keadaan terdesak. Kalau istighatsah, sebuah doa dinamakan istighatsah apabila sifatnya yang memanjatkan istighatsah, yang memanjatkan doa tersebut adalah seorang yang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan ketakutan yang sangat mengkhawatirkan apa yang ada pada dirinya, dan memerlukan pertolongan Allah, memerlukan ijabah pengabulan doa dari Allah di waktu itu juga. Itu namanya istighatsah. Sebagaimana Rasul alaihissalatu wassalam, beliau pernah beristighatsah di salah satu peperangannya, di mana diceritakan tatkala itu barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini hendak mencegat kafilah dagang yang menuju ke Mekah. Ya. Ternyata niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sedikit dari sahabatnya ini diketahui oleh salah seorang kafilah dagang yang ingin dicegat. Kemudian salah satu kafilah dagang tadi bergegas menuju ke Mekah, mengkhabarkan apa yang terjadi bahwasanya Rasul dan para sahabatnya hendak mencegat mereka dalam jumlah yang sedikit. Rasulullah SAW dan para sahabatnya hanya sedikit di kala itu, tidak banyak, mengkhabarkan kepada kaum musyrikin di Mekah untuk melakukan penyerangan kepada Rasul alaihissalatu wassalam, yang tatkala itu tidak ada sama sekali niat untuk berperang, baik dari segi fisik, senjata, atau dari segi makanan dan minuman. Sehingga orang-orang musyrikin memanfaatkan kesempatan ini, mereka datang menuju ke Madinah. Kemudian barakallahu fikum Rasulullah SAW mendengar apa yang akan terjadi ini. Ternyata mereka, yakni kafilah dagang ini, memanggil kaum musyrikin dengan jumlah yang banyak untuk menyerbu Rasul alaihi salatu wassalam, yang kemudian dikenal dengan Perang Badar. Yang kemudian dikenal dengan Perang Badar. Berkecamuklah peperangan di daerah yang namanya Badar. Jumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sedikit beserta para sahabatnya melawan kaum musyrikin yang jumlahnya berkali-kali lipat. Dikala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengetahui apa yang akan terjadi, beliau beristighatsah kepada Allah subhanahu wa taala. Beliau meminta perlindungan, meminta pertolongan yang sifatnya emergensi, darurat kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk membantu beliau dan para sahabatnya mengalahkan orang-orang musyrikin, yang mana dikala itu Rasulullah SAW tidak ada sama sekali niat untuk berperang, dan orang-orang musyrikin mereka sudah persiapan dengan segala-galanya. Rasulullah SAW beristighatsah di sana, benar-benar khusyuk beliau berdoa kepada Allah. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan sampai selendang beliau terjatuh karena begitu tingginya mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala berkecamuk Perang Badar, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan yang telak untuk kaum muslimin, mengalahkan orang-orang musyrikin yang jumlahnya begitu banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat-malaikat untuk membantu kaum muslimin mengalahkan mereka, kaum musyrikin. Ikhwan fillah, a'azani wa a'azakumullah, itulah yang namanya istighatsah. Sehingga setelah peristiwa perang Badar, kaum muslimin menjadi ditakuti, menjadi disegani oleh kaum musyrikin yang lainnya dan oleh beberapa kerajaan yang masih beragama dengan agama Nasrani. Mereka melihat kejadian yang ada pada perang Badar, mereka sangat khawatir. Rasulullah SAW tanpa persiapan untuk perang sama sekali melawan personil kaum musyrikin yang jumlahnya berkali-kali lipat, ternyata mampu untuk mengalahkan mereka, memukul mundur mereka tanpa persiapan perang. Ini ikhwan fiddin azanu azakumullah, syahidnya ikhwan fiddin adalah perbedaan antara istighatsah dengan doa. Yang namanya doa itu adalah permohonan yang umum diucapkan, dipanjatkan oleh seorang yang dalam keadaan terdesak atau tidak dalam keadaan terdesak. Adapun istighatsah adalah khusus sebuah istilah untuk doa yang dipanjatkan dari seorang yang terdesak, membutuhkan pengabulan doa di saat itu juga. Sehingga tadi Anda katakan semua doa atau semua istighatsah adalah doa dan tidak semua doa adalah istighatsah. Dan istighatsah ikhwan fillah azza wa jalla adalah sebuah ibadah yang hanya harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan diharamkan untuk dipanjatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melakukan istighatsah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, maka dia telah melakukan sebuah kesyirikan. Hal ini ditunjukkan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Yunus yang ke-106, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk." Dan janganlah engkau berdoa kepada selain Allah, mereka tidak mampu memberikan manfaat kepadamu, tidak mampu mengabulkan apa yang kalian mau. Wa la yadhurruk, dan mereka juga tidak mampu memberikan mara bahaya kepadamu. Fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Dan apabila engkau berdoa kepada selain Allah, maka engkau termasuk daripada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim di sini maksudnya adalah minal musyrikin, termasuk daripada orang-orang musyrikin. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin untuk berdoa kepada selain Allah, kemudian menyebutkan alasannya. Alasannya yaitu mau sejauh apapun, selama apapun seseorang berdoa kepada selain Allah dalam perkara yang tidak ada mampu mengabulkannya kecuali Allah, mau selama apapun dia memanjatkan doa kepadanya, maka yang dimintai pertolongannya tadi tidak akan mampu memberikan manfaat kepadanya dan tidak akan mampu menghilangkan mara bahaya darinya. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah, hal ini menjadi dalil bahwasanya yang namanya berdoa kepada selain Allah adalah perkara kesyirikan. Lain halnya kita kalau dalam bahasa Arab istilahnya berdoa, bahasa Indonesia mungkin memohon, meminta, memohon kepada seseorang yang ada di hadapan kita dan mampu untuk memberikan apa yang kita inginkan. Seperti seorang meminta pertolongan kepada saudaranya untuk membantu pekerjaannya, saudaranya mampu, ini boleh, bukan syirik. Yang syirik adalah apabila pertolongannya itu, yang dimintai itu adalah perkara yang tidak dimampui oleh makhluk manapun. Seperti seorang meminta kepada dukun untuk menurunkan hujan, atau diistilahkan di sebagian daerah dengan pawang hujan, menghubungi pawang hujan untuk menurunkan hujannya. Ini syirik. Karena perkara al-matar, perkara menurunkan hujan atau menahan turunnya hujan, ini adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk yang mampu untuk mewujudkannya. Makhluk hanya mampu untuk berdoa. Kemudian contoh yang lain adalah seseorang berdoa kepada mayit, yang mana mayit alamnya sudah berbeda dengan kita. Kita di alam dunia, mayit di alam barzakh. Mayit tidak mampu mendengar segala apa yang kita ucapkan, walaupun kita mengucapkan sekeras-kerasnya di hadapan kuburannya, karena alamnya sudah berbeda. Alamnya sudah berbeda. Ruhnya sudah tidak di dunia. Yang di dunia adalah jasadnya, dan jasadnya sudah hancur. Jasadnya sudah hancur. Di alam barzakh ruhnya berada. Kemudian akan Allah Subhanahu wa taala kembalikan jasadnya tatkala nanti ditegakkannya hari kiamat. Nah, tatkala nanti ditegakkan hari kiamat. Tatkala seseorang memohon kepada mayit yang berada di dalam kuburannya, maka sungguh dia telah memohon kepada makhluk yang tidak mampu mengabulkan apa yang ia mohon. Walaupun di masa hidupnya si mayit ini adalah sekelas kiai, sekelas syekh, mayitnya adalah gurunya, mayitnya wali, mayitnya seorang ulama dan seterusnya, walaupun itu seorang Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan walaupun itu seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila dia sudah wafat, tidak ada mampu si mayit ini mengabulkan apa yang kita mohon, sehingga menjadi perkara yang miris. Ikhwan fiddin azanakumullah, tatkala kita melihat kenyataan yang terjadi di negara kita, banyak kaum muslimin yang masih tertipu dengan kiai-kiai yang mereka mendakwahkan para jamaahnya untuk meminta, memanjatkan permohonannya di depan makam wali fulan, di depan makam wali fulan, sehingga mereka, di antara contoh yang terjadi di negara kita adalah melakukan ziarah tahunan, mengumpulkan massa seluruhnya keliling Jawa dari ujung Banten sampai ujung Jawa Timur, menziarahi seluruh makam wali yang ada di Pulau Jawa. Untuk apa? Ikhwan fillah azza wajalla, untuk katanya memanjatkan permohonan kita di hadapan mereka. Mereka para wali adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, dan kita adalah orang yang penuh dosa, sehingga kita perlu menyampaikan hajat kita kepada wali untuk wali menyampaikan kepada Allah. Subhanallah. Ini perkara yang terus berkembang. Syubhat ini, kerancuan ini adalah dalih yang digunakan oleh orang-orang musyrikin untuk mereka mempraktikkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Orang-orang musyrikin tatkala ditanya kenapa mereka berdoa kepada Lata, mereka berdoa kepada Uzza, mereka berdoa kepada mana, mereka mengatakan liqarribuna ilallahi zulfa, untuk mereka mendekatkan diri-diri kita kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, untuk mereka menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, karena kita adalah orang yang berdosa, tidak layak untuk menyampaikan kebutuhan kita langsung kepada Allah, karena kita perlu yang namanya wasilah, perlu perantara, ya, perlu perantara. Orang yang seperti ini, ikhwan fillah jazakumullah, pada hakikatnya dia telah menyamakan makhluk atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Mungkin apabila di dunia kita ingin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran kita, apa yang menjadi kebutuhan kita kepada seorang raja, kita mungkin tidak mampu untuk menyampaikannya secara langsung. Pasti di sana ada perantara, karena kita bukan orang yang dekat dengan si raja atau si presiden tadi. Kalau kita langsung menyampaikan kebutuhan kita kepada si raja, kita mungkin tidak akan ketemu Karena di sana banyak backingannya, harus melalui perantara dan seterusnya. Akan tapi ini adalah Allah, zat yang selalu dekat dengan hamba-hambanya, zat yang selalu melihat hamba-hambanya, selalu mendengar hamba-hambanya. Segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya, segala apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya dilihat dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa disamakan dengan makhluk. Sehingga apabila kita membutuhkan sebuah kebutuhan, panjatkan langsung kepada Allah di tempat yang paling dicintai Allah, di masjid. Setelah kita sholat, kita panjatkan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang di sana Allah Subhanahu wa taala akan mengistijabah doa kita. Ikhwanul fiddin, azza wa jalla. Sehingga syubhat dan kerancuan yang dipegang oleh orang-orang musyrikin yang ada pada zaman kita sudah ada pada zaman dahulu di masa Nabi alaihi salatu wasalam. Silakan tanyai orang-orang yang rutin atau kiainya yang rutin melakukan ziarah tahunan ke makam wali-wali dari ujung Banten sampai ujung Jawa. Tanyai alasannya itu saja. Saya dan kami adalah orang-orang yang kotor, banyak dosa, dan para wali adalah orang-orang yang bersih, dekat kepada Allah, orang-orang soleh. Maka kita menyampaikan hajat kita kepada mereka agar mereka menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, seandainya mayit-mayit ini dengar apa yang mereka panjatkan, akan tapi si mayit ini sudah beda alam. Si mayit di alam barzah, kita di alam dunia, tidak akan mampu untuk mendengar siapapun yang berada di atas kuburannya. Seandainya mereka mendengar pun, mereka lebih mengkhawatirkan diri-diri mereka. Tidak sempat untuk ngurusi si fulan, tidak sempat untuk ngurusi si fulan, karena perkara yang di akhirat ini sendiri. Semuanya mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan, mengkhawatirkan diri sendiri. Tidak ada lagi istilahnya, barakallahu fikum, ingin menyampaikan hajatnya si fulan kepada Allah supaya dikabulkan. Para nabi, Nabi Adam dimintai syafaat, mengkhawatirkan dirinya. Tatkala nanti di padang mahsyar, seluruh manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam minta udzur, tidak mau memberikan syafaat kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam didatangi oleh seluruh manusia di padang mahsyar untuk menyampaikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim minta udzur. Sekelas kesolehannya Nabi Ibrahim, sekelas kesolehannya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tidak mampu. Mereka mengkhawatirkan diri-diri mereka sendiri. Lantas bagaimana dengan seorang yang hanya dinobatkan sebagai seorang wali? Itu pun hanya sekedar dinobatkan. Terkadang katanya itu makam wali, ternyata bukan makam wali. Karena namanya wali ini bukan pengakuan, ikhwan. Ya, namanya wali ini bukan pengakuan, bukan mengaku saya wali Allah. Yang namanya wali itu diakui. Ya, namanya wali bisa, tidak mesti seorang harus pakai sorban, jubah putih seterusnya itu wali. Tidak. Bisa seorang yang sedang bekerja di sawah, dia seorang wali, karena dia selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliyaullah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan tertimpa rasa sedih di dunia maupun di akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang mana wali-wali ini adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu saja syarat untuk menjadi seorang wali, beriman dan bertakwa. Tidak perlu atribut khusus, tidak perlu tasbih khusus, tidak perlu pengakuan wali. Ya, namanya wali, kata Allah, itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, beriman dan bertakwa. Ikhwan fil din, azin wa azakumullah. Nah, sehingga intinya barakallahu fikum, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanjatkan doa maupun istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sama sekali tidak mampu memberikan manfaat kepada kita dan juga tidak mampu untuk menolak mudarat yang ada pada diri kita. Wallahu taala a'la wa a'lam. Wassalam. Kalau saya tanyakan seperti yang dicontohkan tadi masalah mayit, kebetulan pernah kita mengantar mayit, kemudian di kuburan itu diadakan talqin, diadakan talqin untuk mengingatkan si mayat ini bahwa ini yang kamu ucapkan nanti ketika datang malaikat untuk menjawabnya, memberikan pertanyaan, ini jawabannya nanti kamu jawab. Bagaimana hukumnya seperti itu? Kalau memang ada apakah mayat yang ada di dalam masih mendengar atau bagaimana? Baik. Ikhwan fil din azina azakumullah. Perkara ini sebagaimana tadi kita katakan, mayit berbeda alam dengan kita. Yang namanya talqin itu dituntunkan kepada si mayit tatkala ia mendekati ajalnya. Adapun tatkala mayit sudah berada di kuburannya, kita tidak perlu mentalqin, nanti ucapkan la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ud'u li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al." Tatkala si mayit sudah dikuburkan dan kita hendak beranjak pergi, Rasulullah SAW membimbingkan, berdoalah untuk kebaikan saudara kalian. Berdoalah untuk saudara kalian agar diberikan ketokohan, karena dia sekarang akan ditanya. Tatkala kita pergi, dia akan didatangi oleh malaikat dan minta. Kita hanya dituntunkan untuk mendoakan dia, mendoakan dia supaya dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjawab pertanyaan malaikat. Nah, itu saja yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mentalkin si mayit, ya, supaya si mayit tadi mengucapkan la ilaha illallah tatkala ditanya oleh malaikat, ini ghairu masyru', tidak disyariatkan. Nah. Dan mayit tidak mendengar, dan mayitnya tidak mendengar. Kalau doa bersama-sama Ustaz, doa bersama-sama sementara di kuburan itu, berdoa bersama-sama untuk untuk kebaikan si mayit. Ahsan berdoa sendiri-sendiri. Satu yang memimpin. Nah, ahsan berdoa sendiri-sendiri. Karena tidak ada tuntunan dari hadis maupun ayat yang menunjukkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam memimpin doa dengan para sahabatnya untuk kebaikan si mayit. Rasulullah SAW hanya mengatakan, "Ud'u li akhikum fa innahu al-ana yus'al." Berdoalah kalian masing-masing. Berdoalah kalian untuk untuk saudara kalian, karena mereka akan ditanya saat ini. Adapun seorang yang mungkin termasuk keluarganya yang bertanggung jawab atas mayitnya, yakni ahli warisnya, bisa mengingatkan kepada para pentakziah untuk mendoakan si mayit ini. Namun berdoanya sendiri-sendiri. Contohnya, seorang ini yang jadi ahli warisnya, mungkin anak terbesarnya, anak tertuanya, saya meminta kesediaan para ahli takziah untuk memaafkan ayah saya atau memaafkan saudara saya apabila ada kesalahan. Kemudian saya mengingatkan dengan hadis Rasulullah SAW untuk mendoakan si mayit ini, karena kalau kita beranjak pergi, kita akan, atau si mayit ini akan ditanya. Nah, kita mengingatkan seperti itu. Kemudian semuanya berdoa, hening, diam, berdoa untuk kebaikan mayit ini, itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau berdoanya jamaah, itu tidak ada tuntunannya. Nah, ya. Yeah. Bagaimana kalau ada orang tertimpa masalah, terus minta tolong kepada orang-orang yang punya kekuasaan? Contohnya seperti dihukum, tidak kalau polisi, tidak yang lainnya. Nah, dalam perkara ini barakallahu fikum, apabila si polisi atau pengacara mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi permintaannya, seperti mungkin ya ditolong sama polisinya, karena dia posisinya dalam keadaan terzalimi. Kalau dia posisinya zalim, meminta pembenaran dari pengacara atau polisi ini haram. Dia salah, dia meminta polisi supaya membenarkannya. Dia kepada pengacara untuk membelanya dengan segala permainan pengacara, sarjana hukum yang ya pinter ngomong, masyhur seperti itu. Nah, tapi kalau posisinya dia terzalimi, haknya diambil. hartanya diambil dan seterusnya oleh si fulan. Si fulan tidak mengaku. Kita meminta pertolongan kepada polisi untuk mengecek segala-segalanya. Kita meminta pengacara tatkala nanti di mahkamah contohnya untuk proses. Apabila kita berada dalam posisi yang benar, boleh. Karena mereka mampu untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, itu namanya syafaat syar'iyah. Syafaat duniawiyah yang diperbolehkan. Syafaat jaizah. Nah, namun tadi yang kita ingatkan, apabila kita dalam posisi yang zalim kemudian kita mencari pembenaran, ini tidak diperbolehkan kepada polisi atau kepada pengacara supaya kita dibenar-benarkan padahal kita salah, ini diharam. Nah, ya, terkait masalah rupiah ini sendiri, saya pernah lihat di itu dia posisi hari ini, apakah itu ada benturannya dari mas? Digosok-gosok mungkin pakai minyak angin ya. Iya. Terus ditarik ke bawah itu. Wallahu a'lam. Yang anda tahu, tuntunan dari Nabi Rasulullah SAW tatkala meruqyah diri sendiri itu, kita hanya meletakkan tangan kita pada bagian tubuh yang sakit. Itu saja. Adapun menggosok-gosokkan dengan ya gosok atas, bawah, lah. Ini tidak syar'i. Mungkin ini hanya pengobatan bukan dari rupiah. Mungkin pengobatan mungkin ya masuk angin kemudian dipijit seperti itu. Tidak mengapa. Namun kalau ini dimasukkan dalam kategori salah satu amalan rupiah, ini enggak. Ini tidak, karena rupiah merupiah diri sendiri, kita hanya meletakkan tangan kita dalam atau pada anggota tubuh yang sakit dan kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, mungkin itu yang bisa anda sampaikan dan anda jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Allahu akbar.